Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah memudahkan pertemuan kita dalam kajian rutin kita. Mudah-mudahan amal dan kegiatan ini mendapatkan pahala dan dinilai sebagai amalan yang ikhlas di sisinya subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dalam kajian kitab Zakah. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan mimbar-mimbar yang bercahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang kita raih atau dengan ilmu yang kita tuntut dan pelajari. Allahumma amin. Selanjutnya kita akan masuk langsung ke dalam kajian kitab. Dalam pembacaan kita terhadap kitab Zakah dalam Bulughul Maram ini, kita sampai kepada hadis Abdullah ibnu Umar. Hadis Abdullah ibnu Umar قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, terus menerus seseorang meminta kepada manusia, terus menerus seorang meminta kepada manusia, atau apabila selalu saja manusia meminta kepada seseorang atau seorang meminta kepada manusia, seseorang meminta kepada manusia hatta ya'ti yaumal qiyamah, kemudian nantinya datang hari kiamat, walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, maka dia keadaannya tidak ada pada wajahnya sepotong daging pun. Tidak didapatkan pada wajahnya sepotong daging sekalipun. Atau tidak didapatkan di wajahnya sepotong daging sama sekali. Kita telah mendengarkan bimbingan untuk bersedekah dalam keterangan-keterangan sebelumnya, keutamaan bersedekah. Tentunya berkaitan dengan sedekah, keutamaan bagi mereka yang bersedekah yaitu yang memberikan, bukan yang menerima. Adapun penerimanya tentunya dalam beberapa keadaan. Penerima sedekah itu ada beberapa keadaannya. Dan di antara keadaan yang tentunya tidak diperkenankan dia atau dia bukan dari orang yang memiliki hak untuk mendapatkan sedekah, bukan dari orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta sedekah, ataupun dia dari orang yang suka meminta-minta harta secara umum ataupun harta sedekah. Dia suka meminta-minta. Juga dalam kondisi dia sebetulnya mampu untuk bekerja, mampu untuk mencari penghidupannya dari makan dan minum, mencari rezeki, bekerja. Tetapi dia memposisikan dirinya orang yang selalu meminta dan selalu menengadahkan tangannya kepada manusia dengan hartanya ataupun harta sedekahnya. Maka inilah kondisi keadaan yang tercela dari penerima atau dari mereka yang mengambil dari harta sedekah. Sehingga itu disebutkan dalam riwayat di sini, orang yang seperti ini ketika dia kerjanya selalu meminta dan meminta, kerjanya selalu menengadahkan tangan kepada manusia dengan kondisi yang sudah disebutkan tadi, maka pada hari kiamat tidak akan didapati di wajahnya sepotong daging pun atau daging sama sekali. Wallahul musta'an, dan ini adalah tentunya ancaman dan sekaligus uqubah, yaitu sanksi ataupun siksaan yang diperhadapkan kepadanya dengan perbuatannya tersebut. Berbeda apabila memang dia adalah orang yang membutuhkan. Dia adalah orang yang berhajat. Dan dia tidak mampu bekerja untuk mencukupi dirinya. Dirinya dan keluarganya misalnya. Dia tidak mampu mencukupi dirinya dan keluarganya. Maka ini diperbolehkan oleh para ulama dengan keterangan hadis tentunya. Dia tidak mampu bekerja, tentunya dengan uzur yang ada padanya. Kemudian dia membutuhkan harta untuk mencukupi dirinya, keluarganya. Maka dengan keterangan hadis, ulama mengatakan bolehnya dia meminta. Itu pun tentunya ala hasbi, sesuai dengan pemenuhan hajatnya saja. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalau tidak demikian, maka pertama larangannya haram sampai kepada yang dibenci. Tentunya dengan melihat kondisi keadaan yang meminta. Siapa yang ingin selamat dari apa yang diancamkan di sini, maka hendaknya dia meninggalkan meminta-minta. Hendaknya dia meninggalkan meminta-minta. Dan hendaknya bagi yang mampu untuk bersedekah. Hendaknya bagi yang mampu untuk bersedekah. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian bagi orang yang bersedekah, karena amal sedekah itu amal yang utama, amal yang utama bagi orang yang bersedekah, jangan dia barengi apa yang dia lakukan dari amal utama dengan suatu yang merusak dan menodai. Dengan suatu yang merusak dan menodai. Bagaimana merusak dan menodai? Dia memberikan sedekah, tetapi dia mengungkit. Dia memberikan sedekah, tetapi dia menghardik, merendahkan, melecehkan. Maka sedekah yang dia berikan tentunya pertama ternodai, dan bahkan sampai mungkin ternodai atau terlukai, bahkan sampai mungkin tidak ternilai sebagai sedekah. Wallahul musta'an. Karena itu, yang memberi sedekah setelah mendengarkan keutamaan dan bimbingan, dia bersedekah tanpa dia menginginkan yang lainnya kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalaupun dia bersedekah misalnya, dia tidak mengungkitnya, dia tidak melukai dengan hardikan dan celaan terhadap yang mendapatkan sedekahnya. Atau dia tidak ikhlas dalam sedekahnya. Karena baik yang pertama atau yang kedua menghardik ataupun mengungkit, tentunya bermula dari ketidakikhlasan. Bermula dari ketidakikhlasan. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita al-ikhlas. Karena betapa sulitnya kita ikhlas. Dan betapa mulianya orang yang mendapatkan anugerah keikhlasan. Sekian banyak amal dibutuhkan keikhlasan. Dan sekian banyak amal itu pula banyak yang gugur, banyak yang tidak mendapatkan amal tersebut karena tidak adanya ikhlas. Maka ikhlas ini adalah sebuah permintaan kepada Allah yang kita panjatkan. Dan ikhlas ini merupakan amalan yang azim yang perlu kita tunaikan. Kaitannya dengan qalbu. Jadi kalau dia bersedekah, jangan dia mengungkit, jangan dia menghardik. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bagi peminta-minta janganlah dihardik. Gambarannya seorang yang bersedekah adalah orang yang tidak berhitung dengan apa yang dia sedekahkan. Karena itu adalah harta yang ingin dia sedekahkan, dia anggap itu bukan hartanya dan dia anggap suatu yang menjadi beban baginya kalau harta tersebut dititipkan padanya. Sehingga dia harus menyerahkan kepada pemiliknya. Pemiliknya itulah mereka yang berhak mendapatkan zakat atau berhak mendapatkan sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagi orang yang membutuhkan sedekah, bukan menjadikan tentunya profesi mencari sedekah, mengais rejeki dengan meminta-minta harta sedekah. Karena demikian pun yang meminta-minta dengan harta sedekah, di sini dengan jelas dan tegas diancam. Tidaklah seorang selalu meminta-minta sampai kemudian datang hari kiamat dia masih berprofesi atau masih bahkan dengan kondisi keadaan tersebut, yaitu meminta-minta, maka tidak akan didapatkan sepotong daging pun pada wajahnya. Tidak akan didapatkan sepotong daging pun pada wajahnya atau tidak ada sama sekali. Wallahul musta'an. sungguh sangat mengerikan. Tidak ada daging di wajah kita, sangat mengerikan. Di dunia ini sangat mengerikan, apalagi di akhirat, azab. Naam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya. Kemudian adapun orang yang berhajat, dalam memenuhi hajatnya, menutupi hajatnya, dan dia tidak mampu untuk mengkais rejeki, mencari, karena terhalangi oleh sesuatu. Apa yang dia lakukan bukan mengada-ngada, memang benar. Apa yang dia lakukan memang benar keadaannya. Jadi apa yang ada pada keadaannya bukan mengaku-ngaku, bukan mengada-ngada. Apa yang ada pada keadaannya memang dia tidak bisa untuk bekerja, mencari nafkah, mencari pemenuhan kebutuhan hidupnya. Beda kalau mendaku-daku. Saya minta tolong 3 hari tidak makan. Saya tidak mampu melakukan pekerjaan. Padahal dia orang yang sehat. Walafiyah. Tidak ada satupun nampak cacat padanya. Sehat walafiyah berarti tidak memiliki penyakit. Beda kalau memiliki penyakit. Mungkin tubuhnya nampak sehat. Tapi dia memiliki penyakit. Penyakit yang kalau dia kerja sedikit saja langsung apa? Langsung jatuh, mungkin pingsan ataupun mungkin naam. Lemas ataupun dan seterusnya. Karena memang dia punya penyakit. Tapi ini tidak nampak. Maka ini bukan dari siapa yang diperkenankan. Tetapi kalau dia memang benar-benar tidak mampu, maka itulah yang diperkenankan. Karenanya tadi disebutkan ada dua apa? Ada dua syarat bolehnya meminta. Meminta di sini diinginkan harta atau diinginkan dengannya harta sedekah. Di sana ada harta sedekah. Ada harta yang dia bukan sedekah tapi dia terpaksa meminta. Ya karena dia membutuhkan dan dia tidak mampu beramal, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Samahatu Syekh, beliau mengatakan as-su'al bi syartaini, meminta itu dengan dua syarat. Ayakun ayakuna muhtaja, yang pertama yaitu meminta karena dia memang berhajat. Beda kalau dia tidak berhajat. Dia membutuhkan. Dia berhajat. Kedua, syartu tsani alla yaqdiru 'ala al-'amal ladzi yughnih. Yang kedua, dia tidak mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Tentunya tidak mampu bekerja dengan apa yang ada pada kondisinya, keadaannya, yaitu tadi mungkin ada sakit ataupun cacat ataupun suatu yang menghalangi dia bekerja. maka dia bisa meminta. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi selama dia tidak demikian, maka tadi sudah disebutkan haram baginya. Haram baginya. Apabila tidak ada dua syarat tadi. Haram baginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini meminta. Beda dengan diberikan. Kita duduk-duduk. Atau kita dalam satu kondisi keadaan. Mungkin lagi ngobrol. Mungkin lagi naam di rumah. Atau pokoknya kondisi yang kita tidak meminta. Tiba-tiba ada yang memberikan. Lain lagi. Itu berarti hadiah atau pemberian. Dari seorang yang berkelapangan ingin memberikan, menghadiahkan kepada saudaranya. Itu beda dengan meminta. Meminta yaitu dia menengadahkan tangan atau dia membuat permintaan. Wallahu a'lam bisawab. Di haram hukumnya. Taib. Kemudian masih berkaitan dengan ini, Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura. Siapa yang meminta harta manusia dalam rangka dia memperbanyak hartanya, jadi dia meminta harta manusia dalam rangka si peminta memperbanyak hartanya. Nah, berarti kalau ini bukan lagi berhajat, tetapi menjadikan profesi, meminta supaya mendapatkan banyak harta. Fa innama yas'alu jamra. Maka artinya dia meminta batu yang membara dari batu api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Meminta untuk memperbanyak harta. Sama artinya dia meminta batu yang membara dari batu api neraka. Luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyastakilla au liyastakthir. Hendaknya dia kalaupun harus meminta falyastakilla, yaitu menyedikitkan. Kalaupun harus dia menyedikitkan, tidak menjadikan profesi, tidak menjadikan niatan untuk meminta, tapi karena dia mesti meminta, maka dia sedikitkan sesuai dengan hajatnya saja. Ataupun aulias taksir, ataupun dia mungkin meminta dengan banyak, kalau itu harus. Ataupun dia meminta dengan banyak, kalau itu harus. Yaitu ketika dia mungkin mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah, sementara dengan musibah ini dia harus membayar perobatan misalnya, yang dia minta baru seberapa dan sangat tidak mencukupi, dia boleh meminta lagi sampai tercukupi, sehingga memintanya enggak satu kali tapi mungkin berkali, berbilang, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya saja. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi kalau tidak demikian, jangan. Itulah yang tadi katakan, siapa yang meminta-minta haram baginya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Haram baginya. Naam. Tidak dibenarkan. Karena hadis ini menunjukkan keharamannya. Apatah lagi, jangankan memperbanyak, sedikit aja dilarang. Sedikit meminta dilarang. Apalagi mengumpulkan harta dengan banyak. Wallahu a'lam bissawab. Dalam sebuah keterangan fatwa para ulama, yaitu dari fatwa kibar ulama, ketika ditanyakan dalam masalah ini, yaitu tentang orang yang meminta-minta dengan kondisi dia membutuhkan dan kondisi yang lain dia jadikan profesi. Nas'alullah salamata wal afiyah. Satu membutuhkan, yang lain menjadikannya profesi. Jadi gawean, kerjaan. Jadikan profesi. Sementara dia namanya menjadikannya profesi, dia adalah orang yang mampu. Dia adalah orang yang mampu. Ataupun mungkin dia bukan orang mampu, tapi dia sudah menjadikan profesi. Maka keterangan mereka, para ulama tersebut, yang pertama, bahwa itu tidak dihalalkan meminta-minta terhadap siapa yang tidak didapati keadaannya, seperti hadis yang akan datang nanti, satu dari tiga. Yaitu seorang yang padanya beban, dengan bebannya terpaksa dia meminta untuk menyelesaikan beban tersebut. Atau seorang yang ditimpa dengan kebangkrutan, pailit, terpaksa dia meminta agar dia terlepas dari kepailitan karena bangkrut, bisa jadi utang banyak. Ataupun seorang yang ditimpa musibah, hartanya terkena bencana. Ya, misalnya mohon maaf, banjir, gempa, dan yang lainnya. Hilang semua hartanya. Terpaksa dia meminta. Maka ini kata mereka, para ulama, hal ini dibolehkan dengan sifat yang disebutkan tersebut, sebagaimana akan kita lewati nantinya. Tetapi siapa yang tidak ada padanya sifat tersebut, jadi kalau yang tadi boleh Bahkan kita dianjurkan untuk membantu mereka. Kita dianjurkan untuk membantu mereka. Kita dianjurkan untuk meringankan mereka. Kita dianjurkan untuk merasa apa kepedihan dan kepayahan mereka dengan bantuan yang kita berikan kepada mereka. Tetapi adapun kata mereka yang menjadikan permintaan ini karena memang mereka ingin menjadikannya profesi, dia mampu untuk bekerja, maka ini tidak halal baginya, tidak boleh baginya, bahkan tercela bagi pelakunya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian fatwa mereka. Kemudian harta yang diinginkan terhadap semua harta, bukan hanya harta sedekah, tetapi semua harta dilarang kita meminta-minta, dilarang kita menengadahkan tangan kita dalam meraih harta atau mendapatkan harta tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Namun apabila keadaan dan kondisi kita seperti yang disebutkan tadi, nampak pembolehannya. Kemudian apabila ada lembaga pemerintahan meminta kepada kaum muslimin untuk membantu saudaranya, atau lembaga yang notabene dia adalah diakui oleh pemerintah, diakui walaupun bukan lembaga pemerintah tapi diakui, meminta kepada kaum muslimin untuk membantu saudara-saudaranya yang mungkin mendapatkan musibah, bencana dan yang lainnya, maka ini tidak dikategorikan di dalam hadis tadi karena dia meminta bukan untuk dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia meminta karena adanya hajat untuk membantu kaum muslimin. Sehingga misalnya kita melihat ada lembaga yang seperti ini atau ada badan yang seperti ini, sama saja itu milik pemerintah atau yang diakui oleh pemerintah. Kenapa dikatakan milik pemerintah diakui? Karena penempatan harta terkadang suatu hal yang sangat riskan. Tentunya dengan lembaga pemerintah atau yang diizinkan oleh pemerintah, diakui oleh pemerintah, ya tentunya manusia akan percaya, manusia akan bisa menerima. Itu yang menjadi alasan tentunya. Sehingga kalaupun kita misalnya mau menyimpan harta kita di situ, bukan menyimpan, memberikan harta kita di tempat tersebut, naam, boleh, dan lembaga tersebut atau badan tersebut menyalurkan kepada siapa yang memang berhak. Ini di luar masalah tadi, artinya tidak termasuk dalam masalah tersebut. Jadi berbeda meminta untuk kepentingan pribadi, berbeda meminta dengan kepentingan umum manusia atau hajat manusia, menyalurkan apa yang bisa membantu mereka. Ini yang kami ketahui dari para ulama, dari fatwa para ulama membolehkannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga di sini disebutkan pula dari fatwa al-kibar, al-mazid min da'mil jam'iyat al-bir wal-inaya biha fahiyya jadira bidhalika lima laha min khadamat jalila wa fawaid muta'addida fi sabili tafaqqud ahwalil muhtajina wa muddi yadil awun wal musa'ada lahum, memberikan tambahan berupa sedekah ataupun infak disalurkan melalui lembaga-lembaga yang diketahui itu adalah lembaga kebaikan yang menyalurkan sedekah manusia atau infak manusia atau lembaga yang memang memiliki perhatian terhadap masalah demikian, maka boleh menyalurkannya ke sana, boleh memberikannya ke sana, karena lembaga ini memiliki pelayanan-pelayanan khusus dalam masalah ini. Dan lembaga ini memiliki tentunya manfaat yang banyak. Tentunya dalam perkara mencari siapa saja dari kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Mereka yang menengadahkan tangannya dan membutuhkan pertolongan. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kita bisa menempatkan atau maaf, bisa menyalurkan harta kita di lembaga dan badan tersebut. Taib. Jadi ini berkaitan dengan orang yang mau menempatkan atau menyalurkan hartanya ke lembaga ataupun badan. Atau dengan kata lain, orang yang mau bersedekah kepada manusia, kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, ini adalah suatu hal yang dibolehkan, bahkan dihimbau, dihasung untuk menegakkannya. Yang tercela bahkan orang yang meminta-minta. Meminta-minta tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Meminta-minta dalam rangka mengumpulkan harta, menjadikan itu profesi. Meminta-minta dalam keadaan dia dari orang yang memiliki kemampuan bekerja, inilah yang dilarang. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Zubair ibn al-Awwam tadi mungkin kita tekankan sebelum kita berpindah dalam riwayat fal yastakilla aw liyastakthir, hendaknya dia menyedikitkan ataupun memperbanyak, bukan berarti hasungan agar kita banyak meminta, tetapi tentunya kembali kepada kadar kebutuhan kita. Karena tadi sudah disebutkan dan contoh, kalau ada seorang meminta tapi belum memenuhi apa? Belum memenuhi dari apa yang dia butuhkan. Dalam satu kondisi misalnya dia dapat kecelakaan untuk membayar perobatan rumah sakit dan yang lainnya, baru memenuhi setengahnya, belum setengahnya lagi, atau baru seperempat, belum tiga perempatnya, terpaksa dia meminta lagi. Ini kan berulang, berarti berbilang, maka dia boleh karena sesuai dengan hajatnya. Tetapi kalau tidak, falyastakil, hendaknya dia menyedikitkan, yaitu menyedikitkan sesuai dengan hajatnya saja. Jangan menambah, jangan menambah. Wallahu a'lam bissawab. Demikian. Qala rahimahullah, berkata beliau Al-Imam Al-Hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa'an Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, dari Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal li'ay ya'khudha ahadukum hablah fayati bi huzmatin min al-hatab 'ala dhahri fayabi'aha fayakuffa biha wajhahu khairul lahu min ay yas'ala an-nas atauhu am mana'uhu. Rawahul Bukhari. Hadis terakhir tadi, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis sebelumnya hadis muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh, disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka hadis yang berikutnya dari Zubair ibn al-Awwam, beliau berkata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila seorang mengambil sepotong tali, apabila seorang mengambil sepotong tali, kemudian dia datang ke tempat pengumpulan kayu, dia datang ke tempat pengumpulan kayu, mungkin tempat gudang dia mengumpul kayu-kayu bakar. Dia pikul di atas pundaknya. Kemudian dia jual kayu-kayu tersebut. Dalam rangka dia menjaga, memuliakan wajahnya dari meminta-minta. Ini lebih baik, khairun lahu, lebih baik baginya dari dia meminta-minta kepada manusia, dari dia meminta-minta kepada manusia. Sama saja manusia itu memberinya ataupun tidak memberinya, sama saja manusia memberinya ataupun tidak memberinya. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, hadis ini sebagaimana sebelumnya tentunya celaan dan atau tercelanya, bahkan diharamkannya meminta-minta selama tidak memenuhi syarat dibolehkannya. Dan hadis ini juga membimbing kita secara khusus agar kita bekerja, agar kita berupaya mencari rezeki dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari badan, jasad, dan pikiran, demikian keahlian. Karena hal tersebut menjadikan seorang mulia, menjadikan seorang terluputkan dari kehinaan, meminta-minta. Salah satu bentuk contoh kerjaan yang disebutkan dalam riwayat, tentunya dia menjual kayu bakar. Ya, kayu bakar kan tidak pakai modal. Ya, mungkin dia cari di pinggir-pinggir jalan dari kayu-kayu bekas, bambu atau yang lainnya, atau dia cari di hutan. Demikian. Kemudian dia kumpulkan di gudang atau di tempat pengumpulan kayu bakar. Pengumpulan kayu. Ya, tujuannya kayu tentunya untuk apa? Untuk bahan bakar. Membakar makanan atau masakan di dapur-dapur manusia atau kebutuhan yang lain. Dia kumpulkan, kemudian dia ikat dengan sepotong tali, dia pikul di pundaknya. Ini salah satu contoh pekerjaan, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta. Daripada dia meminta-minta. Terkadang ada orang melihat, ya pekerjaan tersebut kan juga menghinakan diri. Itu bukan menghinakan diri, itu adalah pekerjaan yang mulia, bukan hina. Bahkan itu adalah pekerjaan yang mulia. Dia memerdekakan dirinya dari meminta. Bahkan di antara para ulama ada yang mengatakan itu adalah afdhalul makasib, sebaik-baik pendapatan dia bekerja dengan tangannya. Dia kumpulkan, bekerja dengan tangannya, dia kumpulkan, kemudian dia jual. Bukan hina, bahkan itu adalah mulia. Dan tentunya pekerjaan yang lain, apa saja, tidak dilihat dari kualitas kerjaan tersebut, tetapi dilihat dari kerjanya seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah dikatakan dengan badannya, dia bersyukur, dia melihat dia memiliki kesempurnaan dengan jasadnya, tidak cacat. Pikirannya dia bisa berpikir, bagaimana mengolah ini, bagaimana itu. Kemudian dengan keahliannya, mungkin dia memiliki keahlian bisa ini, bisa itu. Dia menawarkan jasa keahliannya dan seterusnya. Dan ada yang membelinya, ada yang menyewanya misalnya. Ini lebih baik daripada dia menghinakan wajahnya, merendahkan wajahnya dengan meminta-minta. Dengan meminta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Pekerjaan yang lain pun demikian sama di sini. Dan sebagai bentuk hasil dengan meminta-minta tadi, kalaupun dia tidak mendapatkan tetap tercela. Tidak mendapatkan tetap tercela. Jangan sampai dia mengatakan, tapi kan saya tidak dapat. Kalau dapat baru, tidak dapat pun tercela karena dia sudah meminta-minta. Manusia memberikan kepadanya ataupun tidak, kata Rasulullah, atau au man'uhu. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dengan pekerjaannya, walaupun dia dapatkan sedikit, ya namanya orang jual kayu bakar kan tidak langsung banyak penghasilannya. Tetapi yang sedikit itu barokah. Betapa banyak yang sedikit karena barokah menjadi banyak di sisi seseorang. Betapa banyak harta yang banyak, tapi karena tidak barokah sedikit di sisinya. Bahkan tidak berarti di sisinya. Maka jangan dia lihat dengan wujudnya, tapi dia lihat dengan keridhaan Allah dan barokahnya. Bisa jadi suatu yang sedikit berberkah menjadi banyak di sisi pemiliknya. Dia tidak meminta, bahkan diberikan berkah dengan, kalau itu makanan, diberikan berkah dengan makanannya banyak dan mengenyangkan, memuaskan. Kalau itu misalnya contohnya makanan atau yang lainnya. Karena kita berharap barokah. Karena itu ketika kita makan, kita dilarang membuang makanan kita. Karena dikhawatirkan yang kita buang itu adalah berkahnya. Percuma kita makan kalau kita buang berkahnya. Artinya yang kita mau buang itu kan bukan suatu yang banyak. Masa dia makan satu sendok, dia buang semuanya. Gak mungkin kan. Paling dia sudah makan, dia dapat sedikit. Sedikit ah, buang ah. Dilarang. Karena itu jangan sampai yang berkahnya di situ. Artinya kita ini butuh berkah. Dari harta, dari makanan, dari apa yang kita miliki. Karena dengan keberkahan memberikan kecukupan, memuaskan seseorang. Apa yang tidak berkah, walaupun dia memiliki banyak harta, dia memiliki demikian tidak terhitung, tidak berkah, dia tidak merasa memiliki dan dia tidak puas dengannya. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Itu berarti dia tidak mendapatkan berkah dengan apa yang dimiliki. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian yang terakhir dari hadis dalam masalah ini, qala rahimahullahu taala wa an samurah ibni jundub radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mas'alatu kaddun yakuddu ar-rajul wajhahu illa an yas'ala ar-rajul sultana aw fi amrin la budda minhu, rawahu at-tirmidzi wa shahhahahu. Dari Samurah Ibnu Jundub, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mas'alah, meminta itu sama dengan menggores, menodai, melukai wajah seseorang. Karena kalau meminta wajahnya kan berharap. Itu sama artinya dia melukai, menodai, menggores wajahnya. Illa kecuali dia meminta kepada penguasa. Ataupun dia meminta dalam perkara yang mesti dia meminta. Mesti dia meminta. Beda kalau tidak. Maka tadi sudah kita dengarkan tidak boleh. Tapi mesti dia meminta. Artinya kondisi mengharuskan dia meminta. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa shahahahu, dan hadis ini disahihkan oleh beliau. Dan nampak hadis ini dikuatkan oleh sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Disebutkan dalam hadis salah satu bentuk penghinaan yang didapatkan, dia merusak kehormatan wajahnya. Dia melukai. Dia menodai. Karena tidak lepas dari orang yang meminta berharap dengan wajahnya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Berbeda halnya seorang meminta untuk kaum muslimin, bukan untuk dirinya, sebagaimana tadi lembaga ataupun badan, ataupun ada seorang meminta untuk menolong orang lain, seperti Rasulullah mengatakan siapa yang bisa menolong fulan, tolong dia. Rasulullah menjadi perantara, siapa yang bisa menolong fulan, tolong dia. Ini berbeda, ini bukan meminta namanya. Tapi dia mengarahkan manusia untuk memberikan kepada siapa yang memang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan. Seperti misalnya ada saudara kita sakit, terbaring sakit, dan ini ada beberapa saudara kita yang sakit, butuh bantuan. Kita arahkan. Saudara-saudara kita, siapa yang bisa menolong A, siapa yang ada ke lapangan untuk memberikan bantuan kepada si A, silakan disalurkan atau diberikan melalui ini. Itu bukan kita yang meminta. Kita tidak meminta, kita menyalurkan, membantu saudara kita untuk menolong saudaranya. Bukan meminta-minta. Kalaupun tentunya yang seperti ini tidak setiap masalah, tetapi memang betul-betul suatu yang harus ditolong. Karena kalau setiap masalah nantinya terkesan bermudah-mudahan, dan itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau memang harus ditolong saudaranya, saudaranya pun bukan dari orang yang mungkin dikenal, mungkin dari orang yang mampu untuk meminta, padahal dia berhajat, tapi dia belum, tidak mampu, karena dia tidak tahu mau kemana nih saya meminta. Maka yang membantunya, menolongnya, baginya pahala tentunya. Mengarahkan kepada yang lainnya, seperti Rasulullah tadi. Isfa utu jaru. Berikanlah bantuan, kamu akan diberikan pahala. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau meminta untuk dirinya dalam keadaan suatu yang tadi sudah disebutkan tidak memenuhi syarat, tadi sudah disebutkan penghinaan-penghinaan yang didapatkan atau kerendahan yang didapatkan, di sini disebutkan lagi dia artinya menodai, melukai wajahnya. Sementara wajahnya adalah tempat yang paling mulia. Wajahnya itu adalah tempat yang paling mulia dari anggota tubuhnya. Khalaqallah Adam min surati. Dan riwayat yang lain, kita dilarang memukul wajah illa terkecuali hal yang sifatnya tidak sengaja. Dalam peperangan kita memukul wajah tidak boleh. Menyerang wajahnya tidak boleh. Tempat kemuliaan. Lantas dia menghinakan wajahnya. Wallahul musta'an. Terkecuali dia minta kepada pemerintah, penguasa. Penguasa memiliki baitul mal, bukan milik penguasa, tapi memiliki dia yang membangun baitul mal tersebut. Tujuannya baitul mal ini untuk menyalurkan harta-harta yang ada dalam baitul mal, harta zakat, harta sedekah, harta infak kepada siapa yang membutuhkan. Maka seseorang bisa meminta kepada sultan melalui baitul malnya. Atau kepada sultan dengan apa yang mereka bangun dari baitul mal. Meminta di sini disebutkan oleh Samahatu Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, su'alus sultan la ba'sa bihi. Yas'alul insan sultana min baitil mal hadza la ba'sa bihi. Lianna laisa lahu lianna laisa bihi dhillah aw muhanah zahiruhu walau kana ghaniyan. Meminta kepada penguasa ini tidak apa-apa. Seorang meminta kepada penguasa dari baitul mal yang dia bangun, yang dia tegakkan, ini tidak mengapa. Karena ini tidak ada padanya kehinaan dan perendahan. Dan secara zahir yang meminta itu pun sekalipun disebutkan ghaniya, orang yang mampu. Orang yang meminta ini sekalipun orang yang mampu meminta kepada sultan tidak ada masalah. Bukan penghinaan, karena memang sultan tempat meminta. Dia memiliki membangun baitul mal atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau mau meminta, mintalah ke sultan. Ke pemerintah. Ya tentunya kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak ya enggak masalah, pokoknya memintanya ke sana. Demikian. Kedua, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, meminta dalam perkara yang mesti, yang harus dia minta. Dia membutuhkan. Sementara dia tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah dan seterusnya dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Tetapi dia meminta tidak memperbanyak. Hanya sebatas kebutuhannya yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga meminta yang seperti ini, kalau keadaannya seperti ini boleh. Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi betapa banyaknya manusia, mereka menyalahgunakan sehingga mereka meminta kepada apa yang tidak pantas untuk mereka minta, dan mereka meminta bukan untuk suatu kebutuhan tapi suatu untuk memperbanyak, suatu yang diinginkan memperbanyak harta, memperbanyak mal di sisinya. Mal di sini bukan uang, berbagai macam yang dikatakan mal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nas'alullah salamata wal afiyah. Adapun meminta, misal seorang minta kepada anaknya, minta kepada istrinya, atau dia minta kepada suaminya, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Minta kepada anak, boleh. Sebagaimana sudah disebutkan dalam sebuah hadis, anta, kata Rasulullah, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu, milik orang tua. Boleh. Ayah meminta kepada anak, atau sebaliknya suami istri meminta, boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena mereka memang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sehingga itu saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, demikianlah keutamaan bersedekah dan terlarangnya meminta-minta. Tentunya dengan keterangan tadi, menerangkan kepada kita kapan meminta dan kepada siapa meminta. Kemudian juga menerangkan di mana kita menyalurkan sedekah dan bagaimana seharusnya bersedekah. Tadi sudah disebutkan tidak boleh apa? Tidak boleh mengungkit, tidak boleh melukai dengan sedekahnya. Memberi ya memberi, jangan melukai, jangan menghardik. Dan beberapa keterangan yang lain mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' di sisi kita. Dan tentunya kita cukupkan keterangan kita di waktu ini, telah masuk waktu zuhur. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan disebutkan di dalam kitab yang baik ini, dalam bab yang baru, babu qismis sadaqat atau qismis sadaqat, bab pembagian siapa yang berhak mendapatkan harta zakat, siapa yang berhak mendapatkan disalurkannya harta zakat itu kepadanya. Dari kitab Zakah, dari kitab Bulughul Maram oleh al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semuanya dengan apa yang lebih baik dari urusan agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.